Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, "Waman dunya bibagiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqali." Dunia ini adalah tidaklah kekal. Dunia ini adalah fana, pasti musnah. Satu di antara dua keadaan kita di dunia, kita meninggalkan dunia atau milik kita dunia itu meninggalkan kita sebelum kita mati. Karena itu janganlah itu semuanya kita jadikan segala harapan kita dunia ini, atau kita ternodai hati kita dengan penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Karena sesungguhnya cinta dunia itu adalah pangkal daripada segala kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana diriwayatkan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, cinta dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan, segala perbuatan dosa. Seseorang yang cinta dunia pasti dia ingin menjadi orang yang terkaya dengan segala cara, walaupun dengan cara yang dilarang oleh agama, walaupun merugikan yang lainnya. Seorang yang cinta dunia pasti dia akan bersikap zalim ketika dia tadi itu melihat ada keuntungan dalam kezalimannya. Seorang yang cinta dunia pasti dia merasa kikir karena dia khawatir dunianya akan semakin berkurang-berkurang dan habis darinya. Sifat-sifat kezaliman, tamak, kemudian bakhil, itu adalah sumber daripada perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada murka Allah dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sadari baik-baik, dunia itu tidaklah kekal, dunia itu pasti fana. Apa yang Anda miliki sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Bahkan tubuh Anda yang melekat pada diri Anda sebentar lagi akan hancur, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Kalau Anda punya kambing, maka kambing Anda bisa dinikmati oleh Anda, keluarga Anda, manusia-manusia yang lainnya, menjadi makanan-makanan yang lezat. Tapi Anda punya badan, badan Anda sekarang ini ternyata dinikmati oleh cacing-cacing tanah yang hina. Ba'da tasyahyu agri thayyibati ghadan ya'kuluhum ad-dudu fi tubi wa fil labini. Itulah keadaan kita. Karena itu camkan baik-baik, hidup di atas dunia bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi hidup di atas dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.